Kita masuk pada juz keempat. Kerangka bahasan juz keempat. Yang pertama, hukum nun sukun yang meliputi idhar, idgham, ikhfa dan qalb atau iqlab. Yang kedua, hukum mim sukun yang meliputi bacaan idhar, idhar, idgham, ikhfa. Kemudian terkait pula dengan idgham dan idhar, ya, idgham serta idhar pada selain huruf-huruf nun dan mim. Ya, jadi yang mengalami idhar dan idgham bukan hanya lam ta'rif, bukan hanya nun, bukan hanya mim. Namun karena yang paling banyak memang huruf-huruf tersebut, sehingga disebutkan dalam pembahasan khusus hukum nun sukun, hukum mim sukun, hukum lam. Nah, baik, kita mulai halaman 4. Nun sukun atau tanwin dibaca jelas atau idhar bila bertemu dengan huruf halqi. Ya. Dari mana letak makhraj nun? Ujung lidah dengan gusi. An. Coba dibaca. An. An. Bila nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang makhrajnya jauh, ya, yaitu di mana? Tenggorokan. Maka terjadilah idhar. Nun dibaca dengan jelas. Ya. Baik. Dan makna jelas yakni mengucapkan nun tepat dari makhrajnya. An. Ya, tidak ngambang seperti ini. Ini namanya bukan jelas. Ya. An. Ini jelas. Dan tentunya bukan bermakna memutus atau menghilangkan sifat gunnah. An. Ya, tidak. Nun ketika mengalami idhar tetap memiliki sifat gunnah. Karena gunnah merupakan sifat asli, sifat lazimah yang tidak mungkin lepas dari nun. An. Jadi suara gunnah tetap ada, ya, dijalankan beberapa saat. Baik. Huruf halqi ada berapa? 6. A. Coba baca. Ha. Ha. A. Kho. Kho. Nah, inilah huruf-huruf halqi. Ulangi. Baik. A, ha, ha, ain, kho dan ghain. Ada di bawah itu. Di halaman 4 dituliskan huruf halqi ada 6. Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Nah, kalau setelah nun sukun ada huruf-huruf ini, bacalah dengan jelas. Wayan auna. Baca. Ini hukum apa? Idhar, nun sukun ketemu hamzah. Wayan hauna. Nun sukun ketemu. Ahsant. Bi'an amin. Nun sukun bertemu ain. Watanhituna. Nun sukun bertemu ha. Fasayunghiduna. Nun sukun bertemu ghain. Wal munkhaniqatu. Ya, ini nun sukun bertemu dengan kha. Baik. Nah, kalau tadi nun sukunnya dan huruf-huruf halqi yang setelahnya dalam satu kalimah, ya. Idhar juga dialami oleh nun sukun yang bertemu dengan huruf-huruf halqi walaupun terpisah dalam kalimat yang berlainan. Ya, seperti pada contoh-contoh di bawahnya. Coba dibaca. Min ahadin. Min ahadin. In hada bawahnya. In hada. Man alaiha. Man alaiha. Faman hajja. Faman hajja. Min ghillin. Min ghillin. Min khalaqin.